بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله kita senantiasa bertahmid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak, terus menerus tiada henti, nikmat zahirah yang terkait dengan duniawiyah kita, dan yang lebih agung daripada itu ialah nikmat batinah terkait dengan agama kita, nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa berislam dengan baik dan benar. Ini merupakan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatut taufiq wa nikmatul hidayah. Ikhwanatina azzakumullah, ada sebuah kenikmatan yang itu juga merupakan nikmat yang agung, yang sangat mulia dari Allah Azza wa Jal. Sebuah kenikmatan yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja dari kalangan hamba-hamba Allah. Sebuah kenikmatan yang itu merupakan murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mauhibatun minallah. Kenikmatan yang tidak bisa diwarisi. Kenikmatan yang tidak bisa diperjualbelikan. Kenikmatan yang tidak bisa dihibahkan. Kenikmatan yang murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba tadi. Dengan kenikmatan itu sang hamba akan semakin mulia. Dahulu dia mungkin dipandang sebelah mata, dengan nikmat ini dia akan dimuliakan. Yang sebelumnya dia enggak diperhitungkan. Dengan nikmat ini dia diperhitungkan oleh banyak pihak. Dengan nikmat ini orang yang dianggap rendah jadi tinggi, jadi mulia. Dengan nikmat ini orang yang dianggap terbelakang diperhitungkan sebagai orang yang terdepan. Yaitu nikmatul ilmi. Nikmat yang namanya ilmu. Mengilmui, memahami tentang agama Allah yang mulia ini. Mengilmui tentang bimbingan syariat Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan, Allah gariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmatul ilmi. Nikmat kita bisa memahami agama Allah, tafaqquh fid-din. Barakallahu fikum. Ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu duniawi. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i di sini umum, meliputi semua ilmu tentang agama Islam yang mulia ini. Mengilmui tentang akidah Islam, mengilmui tentang prinsip-prinsip agama Islam, mengilmui tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dalam Islam, mengilmui tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat dalam Islam, ilmu tentang bagaimana kita berakhlak, kita beradab, bahkan ilmu terkait dengan keseharian kita, bagaimana kita makan, kita minum, kita berpakaian, dalam semua aspek kehidupan. Ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama kita. Namanya al-ilmu syar'i. Ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jal semata. Dengan ilmu ini, orang yang rendah jadi mulia. Orang yang tak terpandang, jadi terhormat, dimuliakan. Dengan ilmu ini. Ilmu inilah, barakallahu fikum, al-ilmu syar'i. Dalam pandangan para ulama kita, lebih mulia, lebih baik daripada harta benda. Daripada rumah mewah yang dimiliki. Daripada kendaraan-kendaraan yang mewah yang dia punya. Dibandingkan dengan sawah-sawah, ladang-ladang luas yang dia punya. Ilmu ini lebih baik dari semua harta benda. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah memberikan nasihat kepada salah seorang tabi'in namanya Kumail ibnu Ziyad rahimahullah. Ini masyhur nasihatu Amirul Mukminin li Kumail bin Ziyad. Panjang nasihatnya. Terkait dengan banyak hal. Di antaranya ialah terkait dengan masalah ini. Penegasan bahwasanya ilmu syar'i itu lebih baik dari semua harta benda. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya Kumail. Wahai Kumail ibnu Ziyad rahimahullah. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta benda. Ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ini yang pertama. Sebabnya adalah yang pertama dikarenakan ilmu. Ilmu ini akan menjaga kamu. Ilmu menjaga kamu. Sementara kamu harus menjaga harta benda kamu. Ini yang pertama. Dengan orang memiliki ilmu, dia akan terjaga semua anggota badannya. Matanya terjaga, pendengaran terjaga, penciuman terjaga, tangan terjaga, kaki terjaga, semua terjaga dengan ilmu. Jadi dia jadi tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ilmu ini yang akan menuntun pemiliknya ke jalan yang benar. Kamu dijaga oleh ilmu. Sementara harta benda, kamu yang harus menjaganya. Kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya ladang, kamu punya sawah, kamu memiliki uang. Kamu yang harus menjaganya. Kalau kamu gak jaga akan hilang. Diambil sama orang lain. Belum mengatakan lagi. Kata beliau, wal malu tanqusuhun nafaqatu. Wal ilmu yazku alal infaqi. Yang kedua katanya Sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau harta benda dia akan berkurang ketika dipakai, ketika dibelanjakan. Kamu punya uang 1 juta, kamu belanjakan habis 500 ribu, berapa sisanya? 500 ribu, berkurang dia. Tetapi yang namanya ilmu akan semakin bertambah, bahkan akan semakin murni bila diinfakkan, bila dibelanjakan, yakni bila kamu sampaikan. Semakin kamu sampaikan kepada orang lain, kamu ajarkan kepada orang lain, semakin banyak ilmu kamu, semakin barokah ilmu kamu, bahkan semakin murni ilmu kamu tadi. Dengan menyampaikan ilmu, otomatis akan bertambah ilmunya. Dia harus mengkaji, dia harus belajar lagi, dia harus murojaah, membongkar bukunya para ulama. Yang tadinya ilmunya cuma sekian, jadi tambah banyak lagi. Ilmu semakin bertambah dengan engkau belanjakan ia, yakni kamu sampaikan ia. Ilmu semakin mantap, semakin murni, semakin matang, manakala kamu belanjakan ia, kamu sampaikan, kamu dakwahkan. Belum mengatakan lagi, al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun alaih. Sebab yang kedua, ilmu itu hakim. Ilmu sebagai hakim yang memutuskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini hak, ini batil, ini melanggar, ini enggak melanggar. Ilmu yang menghukumi. Wal malu mahkumun alaihi, sementara harta benda itu yang dihukumi. Dihukumi, harta kamu halal, silakan pakai. Harta kamu haram, awas jangan dipakai. Dia dihukumi. Harta tidak bisa menghukumi apapun. Tapi kalau ilmu, hakim. Dengan ilmu dia akan bisa memutuskan mana yang halal, mana yang haram, mana hak, mana yang batil. Intaha kalamuhu radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini nasihatnya beliau kepada Kumail bin Ziyad rahimahullahu ta'ala. Kenapa beliau menasihatkan demikian kepada para tabi'in? Dan juga merupakan nasihat bagi semua umat Islam sampai akhir zaman nanti. Dikarenakan pada umumnya orang itu lebih suka dengan harta. Semua suka, Tidak ada yang tidak suka. Wong itu kodratnya manusia. Kan begitu. Kalau disuruh milih, kamu tak kasih ilmu satu ember, atau tak kasih rumah megah dua lantai, milih mana? Tuh kok diem? Ya betul aja. Yakin kamu kamu katakan itu Ustaz, rumah yang dua lantai Ustaz. Alasannya ilmu kan bisa saya cari. Itu disampaikan oleh beliau untuk menggugah kita. Apa yang selama ini kita pandang baik berupa harta benda, berupa duniawiah yang kita miliki, ternyata dalam pandangan ulama salaf, dalam pandangan Islam, itu kurang baik. Ada yang lebih baik daripada itu, yang kita anggap remeh, yang kita sepelekan, yang kita sisihkan, yaitu ilmu syar'i. Maka ini saya bawakan sebagai mukaddimah pembahasan kita. Ilmu syar'i itu lebih baik daripada harta benda. Tiga alasan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alasan yang pertama, karena ilmu itu yang akan menjaga kamu. Kalau harta, kamu yang harus menjaganya. Yang kedua, yang namanya ilmu akan semakin bertambah, akan semakin mantap, akan semakin bagus setiap kali kamu belanjakan, kamu sampaikan, kamu dakwahkan. Yang namanya harta akan berkurang manakala kamu pakai. Dan yang ketiga, ilmu itu yang menghakimi, sementara harta yang dihukumi. Disebutkan oleh para ulama yang lain beberapa sisi-sisi penting yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Ini puluhan sisi. Ada yang menyebutkan sampai 35 poin. Ya, pembuktian ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Tapi saya bawakan beberapanya saja. Penambahan dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi yang keempat ialah al-ilmu mirasul anbiya'i wal mursalin wal mal mirasul muluk. Kalau ilmu warisannya para anbiya' wal mursalin, sementara harta itu warisannya para raja dan para penguasa. Lebih mulia mana? Warisan nabi atau warisannya raja? Tuh, Pak Diem. Nah, dalam pandangan Islam tentu yang lebih mulia warisannya para nabi. Nabi itu tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia akan mengambil jatah waris yang paling banyak. Ilmu itu warisannya nabi. Ada asal dari sebagian salaf, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah datang ke pasar. Datang ke sana bukan dalam rangka untuk belanja atau jual atau beli. Masuk ke pasar. Sampai di pasar beliau mendapati masyarakat sedang asyik dengan transaksi jual belinya. Namanya juga pasar. Belum mengatakan ada apa kamu kok dari sini. Nah itu. Di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagi warisannya Rasulullah SAW. Oke. Wah, langsung mereka tinggalkan dagangannya. Langsung sembel lari semua ke Masjid Nabawi. Untuk mendapatkan warisannya nabi. Sampai di masjid melungu. Mana? Kok tidak ada yang dibagi, yang ada cuma halaqah-halaqah ilmu. Yang ini bikin halaqah, membaca Al-Quran, halaqah, talim ilmu. Mana ini? Mereka kembali kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tadi kamu mengatakan ada warisan Nabi dibagi-bagi di Masjid Nabawi, mana kami enggak mendapatinya. Lu mengatakan celaka kalian. Nah itu. Ilmu yang dikaji oleh mereka yang bikin halakoh-halakoh ilmu itu. Itu warisannya Nabi. Nabi enggak mewariskan harta, dinar atau dirham. Tapi Nabi kita mewariskan ilmu. Kepengen sih dapat warisan Nabi. Cuman kok, ya itu. Ilmu. Maka disadarkan kepada kita semuanya. Ingat, ilmu ini adalah warisan Nabi. Jauh lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung dibandingkan dengan warisannya para raja. Yang kelima. Annal mala yahsulu lil mu'mini wal kafir wal barri wal fajir. Wal ilmu nafi' la yahsulu illa lil mu'min awil bar. Kalau harta, yang namanya harta itu dicapai oleh semua orang, yang kafir, yang mukmin, orang baik, orang jelek, semua punya harta. Nah gitu ya, semua punya harta. Sementara ilmu yang manfaat, ilmu din, ilmu syar'i yang bermanfaat, tidak didapatkan kecuali oleh orang yang mukmin. Hanya orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal yang bisa meraih ilmu ini. Ingat, ilmu yang manfaat. Ya beda. Jauh lebih baik daripada harta benda. Kalau harta semuanya dapat. Harta orang kafir punya harta. Orang yang sangat fasik punya harta. Orang yang paling zalim, yang paling jahat punya harta. Orang yang paling kamu tidak suka siapa dia. Orang yang paling kamu benci punya harta. Tapi yang punya ilmu syar'i itu hanya orang yang mukmin, orang yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu syar'i yang bermanfaat. Jauh. Yang berikutnya lagi. Annal alim yahtaju ilaihi al-muluku faman dunah wa sahibul mal innama yahtaju ilaihi ahlul faqati wal faqr. Kalau orang yang alim, yang memiliki ilmu syar'i, alim, dia diperlukan oleh para raja, diperlukan, dibutuhkan oleh para penguasa dan yang selain penguasa. Semua orang perlu dengan sosok alim ini untuk memahamkan tentang perkara agama mereka, tentang hukum-hukum syariat, bahkan terkait dengan perkara duniawiyah, mana yang maslahat, mana yang tidak. Semua orang butuh, perlu kepada sosok alim tadi. Penguasa perlu, pedagang perlu, dokter perlu, insinyur perlu, profesor perlu, orang miskin perlu, orang kaya perlu, laki perlu, perempuan perlu, semuanya perlu membutuhkan sosok sang alim tadi itu dengan ilmunya. Sementara sahibul mal, orang yang punya duit, hanya dibutuhkan oleh orang yang miskin, miskin yang kiri-kiri. Orang miskin perlu dengan dia karena hartanya. Barakallahu fikum. Kalau para ulama, kalau ilmunya bermanfaat, enggak dia gunakan untuk dunia, enggak butuh dengan para raja, enggak butuh dengan para penguasa, enggak butuh dengan para tujar, enggak butuh dengan orang-orang kaya. Dia mulia dengan ilmu. Yang punya harta, kalau yang dihadapi kaya-kaya semua, enggak butuh sama dia. Kalau yang dia hadapi para raja, enggak butuh sama dia. Yang butuh sama dia, orang yang miskin, yang kiri-kiri saja. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi, barakallahu fikum. Sekian banyak poin-poin yang menunjukkan al-ilmu khairun minal mal, yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Barakallahu fikum. Sekali lagi ini sebagai mukadimah yang saya sebutkan di awal, supaya kita betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala kita mendapatkan sebuah nikmat yang satu ini, nikmatul ilmi, nikmat ilmu syar'i, mauhibah minallah. Ini merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, murni untuk sang hamba tadi, pertanda hamba tersebut dipilih oleh Allah Azza wa Jal, orang yang agung, orang yang mulia. Jauh lebih baik daripada harta yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Dahulu, dari kalangan nisa us-salaf, wanita-wanita salaf, mereka selalu memberikan wejangan wasiat kepada putra-putrinya untuk semangat dalam talabul ilmi. Terutama ketika mendapati putranya atau putrinya itu adalah orang-orang yang enggak dianggap sama masyarakatnya. Entah karena nasabnya yang kurang tinggi, entah karena fisiknya yang cacat, atau karena kemiskinan dan kefakirannya, atau karena yang lain-lainnya, sehingga dianggap sebelah mata oleh masyarakat, tidak dipandang oleh masyarakat. Dulu nisa us-salaf menyemangati anak-anak mereka, putra-putra mereka dengan ilmu syar'i. Kamu akan mulia dengan ilmu ini. Sebagai contohnya ialah ibundanya Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini anak seorang budha. Bapak dan ibunya adalah maula. Statusnya bukan merdeka tapi budha. Atha bin Abi Rabah ini Allah takdirkan cacat. Fisiknya kurang bagus, plus cacat. Status di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang maula, bukan orang yang merdeka, apalagi seorang yang terkemuka. Maka ibunya memberikan wejangan kepada anaknya ini. Disadarkan kepada anaknya bahwasanya masyarakat ini tidak akan bisa memandang kamu. Kamu ini anaknya seorang budha, kamunya juga fisiknya rusak, kamu juga cacat. Dia mengatakan, utlubul ilm. Cari ilmu. Tuntutlah ilmu syar'i. Allah akan muliakan kamu dengan ilmu ini. Semangat. Beliau menimba ilmu dengan tanpa ada rasa malu atau rasa minder. Semangat dalam talabul ilmi, belajar kepada para sahabat yang masih hidup kala itu. Belajar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sebagian sahabat yang lain. Belajar, Allah kasih anugerah ilmu kepada Atha bin Abi Rabah sampai menjadi sosok alim pada masanya. Alim, muhaddits, faqih, seorang alim, ahli hadis, ahli fiqh, diakui keilmuannya oleh para ulama-ulama yang lain. Beliau pun diagungkan oleh para ulama, apalagi masyarakat. Beliau dimuliakan oleh para ahli hadis, oleh para fuqaha, bahkan disegani oleh para penguasa, bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, disegani karena ilmunya. Beliau menjadi sosok alim dari ulama-ulama tersohor di kota Mekah. Ulama Mekah era tabi'in yang tersohor, Atha bin Abi Rabah ini. Beliau dikenal sebagai seseorang yang faqih. Bahkan dari kalangan penguasa memberikan semacam SK. Di musim-musim haji, tidak boleh ada yang berfatwa tentang masalah haji, kecuali apabila dirubah. Bayangkan. Didatangi oleh umat Islam mancanegara, seluruh dunia Islam yang datang untuk haji kala itu, semuanya datang kepada Afaq bin Abi Rabah. Karena apanya ini? Ilmu. Bukan karena hartanya, bukan karena yang lainnya, tapi karena ilmunya. Barakallahu fikum. Kalau beliau menyampaikan ilmu, yang duduk bersimpuh di hadapan beliau ini macam-macam orang. Yang pejabatnya, yang orang kayanya, oh yang terpandang nasabnya, yang miskin, yang kaya, semuanya. Bersimpuh duduk di majelisnya beliau, Afaq bin Abi Rabah. Beliau yang di atas kursi, di atas mereka yang menyampaikan ilmu. Padahal secara status beliau anaknya seorang budak maula. Secara fisik beliau rusak fisiknya dan cacat fisiknya. Secara harta gak punya apa-apa. Tapi secara ilmu terhormat. Bahkan penguasa kala itu segan kepada Afaq bin Abi Rabah. Kalau penguasa sedang memerlukan ilmu, tidak bisa dia memanggil Afaq ke istana. Atau sini. Tidak bisa. Segan beliau sama Afaq. Kalau antum senang ya, panggil. Afulan, sini. Ke rumah bupati. Ini ada. Ini ada. Penguasa yang datang. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam tarjamahnya Afaq bin Abi Rabah. Seorang penguasa dengan dua putra mahkotanya masuk ke Masjidil Haram untuk menemui Afaq bin Abi Rabah kembali di Mekah. Afaq kala itu sedang sholat, ditungguin oleh penguasa itu. Karena dia perlu ilmunya. Begitu selesai Afaq bin Abi Rabah mengerjakan sholat, mendekatlah penguasa itu. Ingin menanyakan sesuatu kepada Afaq bin Abi Rabah. Sementara Afaqnya hanya noleh gini saja. Ya bagaimana? Apa gitu ya? Dia tanya, maaf saya tak pernah gini. Ya bagaimana? Gini? Oh iya, hukumnya gini. Noleh gini toh. Gini. Selesai. Silakan pergi. Dan teruskan lagi aktivitasnya. Siapa itu? Siapa tadi? Penguasa. Jadi antum lah langsung. Gimana Pak? Ya ngomong. Sibuk kayak orang ada apa. Gitu. Santai aja. Ya ada apa. Selesai dari situ. Sang penguasa ngomong kepada putra mahkotanya ini. Alaikum abil ilm. Hai putraku. Belajar kamu. Sungguh demi Allah. Aku tidak bisa melupakan. Bagaimana rendahnya diriku. Di hadapan budak tadi. Dia seorang budak, dia seorang penguasa. Digini kan tak ya? Gimana Pak? Gini. Selesai. Itu gak bisa saya lupakan. Bagaimana saya sosok penguasa, sosok seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, penguasa negeri, rendah di hadapan sosok alim yang budak tadi. Aku gak bisa melupakan pemandangan tadi, oh ya anak. Belajar penguasa. Kekuasaan rendah, harta benda rendah, semuanya rendah. Tidak bisa mengalahkan kemuliaan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Ya gitu ya. Nah, dan ternyata perkara yang waqi' tidak hanya di kalangan salafus saleh, sampai hari ini pun juga begitu. Yang memiliki ilmu, ilmu agama yang luas, dia akan dimuliakan, dia akan dihormati. Walaupun dia mungkin dipandang, dulunya dipandang sebelah mata. Mungkin bapaknya enggak dikenal. Mungkin bapaknya seorang petani, bukan seorang yang tajir melintir. Mungkin bapaknya orang sederhana, tapi dia dimuliakan dengan ilmunya. Yang mulia bukan semata-mata orang tadi, tapi yang mulia semua yang terkait dengan dia. Dia dimuliakan, bapaknya dimuliakan, ibunya dimuliakan, saudara-saudarinya dimuliakan, istrinya dimuliakan, anaknya dimuliakan, morotuwoyo dimuliakan. Nah, kenapa? Terkait dengan sang alim tadi itu. Itu di dalam hati itu tidak bisa dibohongi. Akan ada perkara yang berbeda ketika terkait dengan seseorang alim tadi. Beda enggak? Yang ini anaknya si fulan biasa. Gitu loh. Ini anaknya Syekh Fulan. Hah? Oh, langsung mau tuh lain. Berlomba-lomba untuk memuliakan anak tadi. Kenapa? Ini enggak sembarang anak ini. Anaknya sang alim. Ya benar. Juga begitu. Antum ketemu sama orang yang sepuh, ya itu hormat sama dia. Kita tahu, iku morotuwoi. Morotuwoi. Itu ada yang lebih. Ada yang lebih dari diri kamu untuk memuliakan orang tadi dikarenakan ada keterkaitan dengan sosok alim tadi. Itu perkara yang wow, kan gitu, apalagi sang alimnya. Wah, sudah dimuliakan yang luar biasa oleh masyarakat yang ada. Intinya adalah al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta benda, tahta, harta, dunia, semuanya. Oleh karena itu, khanafina azakumullah, dalam pandangan Islam, kita sebagai umat Islam secara khusus dituntut untuk talabul ilmi. Untuk menimba ilmu agama Allah, tafaqquh fiddin. Dikarenakan keutamaan ilmu itu luar biasa. Ilmunya sendiri memiliki sebuah keutamaan. Ilmu syar'inya. Tindakan kita yang talabul ilmi, kita mencari ilmu, ada keutamaan tersendiri. Kitanya selaku pelakunya, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, juga ada keutamaannya. Majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang kita hadiri, majlisnya, ada keutamaan khusus tentangnya. Kita pergi dari rumah kita menuju ke teman-teman taklim, dekat, sedang atau jauh, atau kita bahkan rihlah keluar kota, keluar negeri bahkan, untuk menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Ada keutamaan khusus. Kita mencatat ilmu, kita mendengarkan ilmu, kita menghafalkan ilmu, kita memurojaah ilmu, kita mengamalkan ilmu. Semua itu ada keutamaan yang secara khusus. Masing-masingnya ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Barakallahu fikum. Ini yang mengharuskan kita untuk talabul ilmu. Ini pula di antara sebab kenapa talabul ilmi itu difardukan dalam Islam. Wajib atas tiap-tiap muslim untuk mengkaji bimbingan agama Islam yang mulia ini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi punya fardu atas tiap-tiap muslim. Ada ilmu yang fardu ain. Ini klasifikasi ilmu terkait dengan hukum. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Wajib untuk kita pelajari, yaitu ilmu din, tayyib, ilmu agama yang berkaitan dengan apa yang kita amalkan dalam keseharian kita. Secara global, kita harus tahu ilmu. Kita hendak mengerjakan ibadah sholat, maka kita wajib ain untuk mempelajari kaifiyah sholat secara global. Fardu ain. Kita ingin puasa Ramadan, maka fardu ain atas masing-masing kita mempelajari, mengkaji tentang ahkamu siyam, hukum tentang puasa Ramadan secara global. Kita ingin berangkat haji, berangkat umrah, maka wajib ain atas kita untuk mengkaji hukum-hukum seputar manasik haji, manasik umrah. Fardu ain secara global. Kita kepingin menikah. Kita harus mengerti ahkamun nikah, hukum pernikahan, bagaimana rumah tangga yang syar'i dalam Islam dan yang terkait dengannya secara global. Kita ingin buang hajat. Mohon maaf. Maka fardu ain atas kita untuk mengetahui hukum-hukum dan adab-adab terkait dengan buang hajat. Kita kepingin makan. Maka fardu ain atas kita untuk mengetahui bagaimana adab-adab dan tata cara makan dalam Islam. Kita ingin jual beli. Maka fardu ain atas masing-masing kita untuk mengkaji tentang hukum-hukum jual beli secara global. Itu fardu ain. Kita memakai baju, pakai pakaian. Fardu ain atas kita untuk mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan masalah berpakaian. Ini hukumnya fardu ain secara global. Ada pun yang terperinci dengan dalil-dalilnya, dengan keterangan para ulama, khilafnya ulama, detail pembahasan itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Dan terserang yang kami tina azakumullah. Jujur kita mengatakan terlalu banyak ilmu-ilmu fardu ain yang belum kita miliki. Gimana? Jenengan nikah sudah berapa lama? Nah, ada yang sudah punya cucu. Sudah puluhan tahun. Anda sudah ngerti bagaimana hukum-hukum seputar pernikahan dalam Islam? Coba diam. Paling jawabannya sekedik. Ya, tahu sedikit. Ustaz. Kok sedikit? Kita diminta untuk tahu global secara keseluruhan. Global. Fardu ain. Lah kok jauh-jauh pernikahan. Lah kita ini makan dan minum setiap hari. Ya. Apakah kita sudah mengerti hukum-hukum makan dan minum dalam Islam secara global? Jawabannya sekeding. Pokoknya serba sekeding. Nah, serba sedikit. Allahumma. Itu artinya di pundak kita masih terlalu banyak ilmu yang wajib ain untuk kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terkait dengan masalah jual beli. Kita sudah biasa jual beli, jual beli. Tapi banyak di antara kita yang belum paham tentang ahkamul buyu, hukum terkait dengan jual beli. Terlalu banyak ya Pak. Maka sekali lagi kewajiban di pundak kita untuk thalabul ilmi syar'i. Di samping itu kewajiban agama, di sisi yang lain kita mencari kemuliaan, mencari keutamaan, mencari fadilahnya dalam Islam dengan kita mencari ilmu syar'i tadi. Barakallahu'alaikum. Berarti pembahasan masalah fardu kifayah terlalu jauh ya. Yang fardu ain itu masih banyak belum kita ilmui. Barakallahu'alaikum. Maka wajib atas kita untuk mengkaji ilmu agama Allah. Satu, dikarenakan kewajiban agama, perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dikarenakan untuk menggapai semua keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam Islam terkait dengan poin-poin yang terkait dengan ilmu. Keutamaan ilmunya, thalabul ilminya, orang yang mencari ilmunya, para ulamanya, majlis ilmunya, rihlah ilmiahnya, semuanya. Kita cari untuk mengejar keutamaan-keutamaan tadi. Mulia dengan ilmu. Terhormat dengan ilmu. Meraih semua kebahagiaan dengan ilmu. Meraih semua kebaikan juga dengan ilmu. Ini wajib. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata telat dalam bab ini. Hatta walaupun sudah tua. Wajib untuk thalabul ilmi sampai akhir hayatnya. Apalagi dia masih muda. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Di dalam thalabul ilmi syar'i itu merupakan kewajiban kita. Di sana ada bimbingan-bimbingan salaf dalam thalabul ilmi. Sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Bahkan bimbingan-bimbingan dari barakallahu fikum. Kalau kita terapkan, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu yang dianjurkan dan akan mendatangkan apa yang kita cari selama ini. ilmu kita akan menjadi ilmu nafi, ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang tercela atau ilmu yang menjadi bumerang bagi kita. Kita akan bisa meraih ilmu tadi dengan maksimal, mendapatkan ilmu yang kita dapatkan. Kita akan bisa meraih keutamaan-keutamaan besar yang dijanjikan terkait dengan masalah ilmu, manakala kita mencari ilmu dengan bimbingan-bimbingan salaf. Inilah yang kita kaji lebih lanjut. Barakallahu fikum. Untuk kita pribadi, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk handiran kita, semuanya. Meneladani salaf dalam talabul ilmi. Dengan cara kita mengetahui bimbingan-bimbingan tariqah-tariqah salaf dalam talabul ilmi. Baik, manfaatnya tadi. Kita akan bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Dua, kita akan bisa meraih keutamaan-keutamaan yang ada dengan sempurna. Yang ketiga, yang paling penting, ilmu kita nanti ilmu yang bermanfaat. Barakallahu. Ikhwanakumullah, azakumullah, cukup banyak bimbingan-bimbingan salaf terkait dengan talabul ilmi yang wajib untuk kita teladani. Yang wajib kita teladani. Saya sebutkan satu persatu. Dan kita akan jabarkan sebisa mungkin masing-masing poin tadi. Harapannya supaya semakin jelas bagaimana bimbingan dan bagaimana arahnya. Untuk kita telusuri, untuk kita teladani dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-himmatul 'aliyatu fi talabil ilmi. Cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat, tekad yang bulat, kesungguh-sungguhan yang membaca dalam talabul ilmi. Bahasa Arabnya ialah al-himmatul 'aliyah fi talabil ilmi. Himmat yang tinggi dalam mencari ilmu agama Allah. Himma itu dimanakan dengan tekad, kemauan, cita-cita, semangat, kesungguh-sungguhan yang tinggi dalam talabul ilmi. Itu kaum salaf. Itu kaum salaf. Jadi tidak malas-malasan. Jadi tidak asal-asalan. Tidak kemudian dijadikan sebagai barang sampingan. Tapi serius. Sungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan, mengerahkan semua pengorbanan dan perjuangan untuk mencari agama Allah. Dan itu diwujudkan oleh kaum salaf dengan berbagai macam bentuk himmah. Saya bawakan beberapa asar salaf ya ikhwan terkait dengan bab ini. Di antara bentuk himmah al-aliyah kalangan salaf dalam talabul ilmi ialah sampai pada tingkat kurang memperhatikan masalah makan, bahkan kurang tidur dikarenakan memiliki himmah yang tinggi terkait dengan ilmu dan semua yang terkait dengan ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama ketika membawakan biografinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dikatakan Al-Rabi' Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, tilmidz Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah belum mengatakan. Lam ara Asy-Syafi'iyya akilan binaharin wala naiman bilailin lihtimamihi bitasnif aku tidak pernah melihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah makan di siang hari tidak pernah pula aku melihat beliau tidur di malam hari dikarenakan beliau sibuk untuk menuliskan karya-karya ilmu. Kita hanya cuma bisa megang kepala ini. Hah? Bukan karena kejelekan, tapi karena ketakjuban. Sangat menakjubkan sekali. Dan kalau dibandingkan dengan kita, terlalu jauh perbandingannya. Sampai enggak sempat makan di siang hari, sampai kurang tidurnya di malam hari, dikarenakan sibuk dengan ilmu. Belajar ilmu, mengkaji ilmu, menulis karya-karya ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang enggak kenal dengan beliau? Ya pantas kalau beliau seorang imam pada masanya, karena seperti itu himmahnya. Barakallahu fikum. Kalau kita kan ya terlalu jauh. Nah, taklimnya mau diteruskan zuhur lanjut sampai asar saja sudah pada gelisah semua. Gelisahnya kayak gini karena apa? Kencot. Apa ngelih? Oh, ngelih. Kalau ngelih itu lapar biasa. Kalau kencot itu sangat lapar banget. Kalau mereka zaman dahulu kan luar biasa. Kita udah ngantuk sedikit sudah. Aduh, kok lama banget saat ini. Hah? Kok gak selesai-selesai ini? Udah ngantuk-ngantuk gini. Mereka dahulu kurang tidur. Ya kalau kepingin kayak Imam Syafi'i ya niru beliau. Hah? Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan talabul ilmi, sibuk dengan menghafal ilmu, nulis ilmu. Ini risikonya. Makannya jadi kurang diperhatikan, tidur istirahatnya pun juga kurang diperhatikan. Masya Allah. Dalam tarjamahnya beliau, bapak-bapak para ulama yang lainnya, himmah aliyah yang mereka tunjukkan itu dengan rehla ilmiah keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi halaqah-halaqahnya para ulama untuk mengumpulkan ilmu, untuk mengkaji ilmu, menulis ilmu. Dan itu waktunya bukan sehari dua hari. Bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Dijelaskan dalam biografi Al-Imam Al-Hafidh Al-Jawwal Abu Abdullah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Mandah rahimahullah, dikenal dengan sebutan Al-Hafidh Ibn Mandah rahimahullah. Beliau lahir tahun 310 Hijriah, wafat pada tahun 395 Hijriah. 85 tahun kehidup. Dalam biografinya dicatat beliau ini berguru belajar ilmu dari 1700 orang guru. Alif wa sabumiyah syekhin. 1700 orang guru. Kita guru 1-2 aja udah Masya Allah ya. Dan 1700 orang Dan itu dari mancanegara di seluruh dunia Islam. Disebutkan dalam biografinya beliau, rahala wa umruhu 20 sanah. Beliau rihlah ilmiah keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu agama Allah ke mancanegara kepada para ulama-ulama dunia. Umurnya 20 tahun. Ini penting dicermati umurnya ya, Pak ya. Supaya kita sebagai orang tua jangan dorong anak masih cilik-cilik kalau mau tua oma ya, Pak. Masake. Sudah 20 tahun, sudah bisa mandiri. Wa raja'a wa umruhu 65 sanah. Beliau baru pulang lagi ke rumahnya. Umurnya 65 tahun. Berapa lama beliau talabul ilmi? Keluar dari rumahnya belajar ilmu umur 20 tahun. Pulang lagi ke rumahnya umur 65 tahun. Berapa lama ini? Wa kanat rihlatuhu 45 sanah. Rihlah ilmiah beliau selama 45 tahun. Thumma 'ada ila watanihi fatazawwaj. Kemudian beliau pulang ke negaranya, ke kampung halamannya, lalu beliau menikah. Berapa usia menikahnya ya, Khan? Berapa? 65. Wahwa ibnu khamsin wa sittina sanah. Beliau menikah di usia 65 tahun. Warzuqal awlad. Dikasih rezeki anak yang cukup banyak. Wa haddatsal kathir. Dan beliau menyampaikan banyak ilmu, banyak periwayatan. Gini lagi. Masya Allah. Tabarakallah. Rahimahullah. Tabarakallah ta'ala. Tidak pernah terpetik di benak kita seperti ini ya ikhwan. Kita belajar ilmu agama Allah mondok saja. Atau keluar negeri. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun aja sudah perasaannya sudah lama banget. Itu aja sudah teriak-teriak tuh orang tua kita suruh pulang. Kadang kita yang teriak, aku pengen nikah. Iya. Beliau luar biasa. 45 tahun beliau menimba ilmu agama Allah. 45 tahun fokus dengan ilmu, tidak mikir yang namanya nikah. Selesai belajar ilmu, balik ke tempat asalnya, ke kampung halamannya, baru menikah. Usianya 65 tahun. Di sini ada yang usia 65, Pak, angkat tangan, Pak. Siapa yang di sini yang usia 65 tahun? Coba diem. Yang 65 siapa ya? Jenengan pinten, Pak? Usia berapa? 66. Pas kayak beliau ini lah. Luar biasa. Seperti beliau ini baru menikah. Kalau kasih rezeki anak, Masya Allah. Berarti fisiknya sangat kuat. Itu kata para ulama yang lain. Di antara resep. Resep badan itu sehat selalu ialah ketika di masa mudanya itu penuh dengan ilmu dan amal. Semangat ilmu, beramal, taat kepada Allah Azza wa Jalla akan dikasih rezeki. Di antara rezekinya adalah badan yang sehat, badan yang kuat di usia yang sudah tua. Barakallahu fikum. Orang lain di usia itu sudah terkapar semua. Yang ini sehat walafiat. Di samping ketaatan kepada Allah Azza juga terkait dengan pola hidup yang sehat. Itu adalah fungsinya. 65 nikah, punya banyak anak. Baru menyampaikan ilmunya kepada orang. Itu masyhur, dikenal sebagai muhaddits, al-imam, al-hafidz Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah rahimahullah. Masya Allah ya. Ini namanya himmatun aliyah, himmah yang sangat tinggi dari kalangan kaum salaf dalam cara ilmu. Di satu sisi mereka saking sibuknya dengan ilmu, semangat yang membaca dengan ilmu, sampai lupa terkait dengan makan dan tidurnya. Yang lainnya lagi, dengan rihlah ilmiah, belajar ilmu agama yang begitu lama, dengan waktu yang sangat lama, meninggalkan anggota keluarganya, bahkan tak menikahnya. Sebagian lagi, barakallahu fikum, himmah aliyah yang mereka tunjukkan ketika bepergiannya itu, safar menuju ke tempat-tempat ilmunya itu. Sekarang enak, cium pesawat, kereta, mobil yang cepat, naik mobil, naik motor, naik, luar biasa. Disebutkan dalam terjemah biografinya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, namanya Muhammad bin Idris Ar-Razi rahimahullah, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Diceritakan oleh putranya sendiri namanya Abdurrahman, Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi, masyhur dengan sebutan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, mengisahkan sami'tu Abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku bercerita. Kata ayahku, tahun pertama aku keluar rumah talabul ilmi itu selama 7 tahun. Artinya beliau berulang-ulang kali rihlah ilmiah. Tahun pertama aku keluar rumah untuk mencari ilmu agama ini, saya rihlah selama 7 tahun. Aku tidak pernah bisa menghitung berapa kali aku jalan kaki lebih dari 1000 farsakh. Satu farsakh itu sekitar 3 mil. 3 mil itu sekitar 5 kilo. 5 kilo itu satu farsakh. Lah ini lebih dari 1000 farsakh. Lebih dari 5000 kilo. Melaku pak, jalan kaki. Tidak terhitung berapa kali aku berjalan jalan kaki lebih dari 1000 kilo. Ngapain? Itu untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan. Dikarenakan semua orang punya kemampuan untuk naik onta, atau naik kuda, atau naik himar kala itu. Nah semua punya kemampuan untuk memiliki kendaraan. Karena keterbatasan harta yang dimiliki jalan kaki. Dari satu negara ke negara yang lain, satu wilayah ke wilayah yang lain, jalan kaki untuk mendatangi tempat-tempat yang para ulama, mendatangi tempat yang halaqah-halaqah ilmunya para ulama mancanegara kala itu. Kalau saya, ini masih ucapannya Abu Hatim Ar-Razi, kalau saya berjalan dari Kufah ke Baghdad, ini satu wilayah, wilayah Irak, dari Kufah ke Baghdad, enggak pernah saya hitung berapa kali aku jalan kaki dari Kufah ke Baghdad. Dari Mekah ke Madinah, aku jalan kaki sekian kali. Mekah, Madinah, sekitar 400 sekian kilometer. Naik bis cepat 5 jam. Naik kereta cepat 1.5 jam. Jalan kaki dari Mekah menuju ke kota Madinah. Sekian kali aku lakukan. Saya pernah keluar dari Bahrain. Tahu Bahrain ya, sekarang masih ada negara Bahrain, dekat dengan Kuwait. Sampai ke Mesir, saya jalan kaki. Dari Mesir menuju ke Romlah, wilayah Irak, jalan kaki. Dari Romlah ke Baitul Maqdis, wilayah Syam, jalan kaki. Dari Romlah ke Ashkelon, Ashkelon wilayah Gaza. Itu jalan kaki. Dari Romlah ke Tabariyah, Tabariyah ke Damaskus, Damaskus ke Hims, Hims ke Antakiyah, Antakiyah ke Tursus, jalan kaki. Itu nama-nama tempat di mana dahulu para ulama sangat banyak kumpul di sana. Itu keliling-keliling daerah, wilayah, bahkan negara, melintasi lautan bahkan, jalan kaki. Dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i. Itu pertama kali beliau telah berilmu di usia masih muda. Belum mengatakan lagi setelah itu. Wa qaratu al-marrata ath-thaniyata sanata sanataini wa arba'in wa raja'tu sana 45 aqamtu 3 sinin wa kana sinni fi hadhihi ar-rihlah 47 sana. Saya rihlah ilmiah yang kedua kalinya tahun 42 Hijriah. Ini 224 Hijriah. Saya pulang tahun 245 Hijriah. Saya selama 3 tahun lamanya rihlah ilmiah. Usiaku pada kala itu usiaku sudah 47 tahun. Usia 47, rihlah ilmiah lagi, menimba ilmu agama lagi selama 3 tahun. Yang usia 47 siapa sekarang? Ah, yang 45, 46, 47 angkat tangan. Jenengan berapa? Masya Allah. Kalau saya lebih muda lagi. 47. Usia-usia beli-beli. Kalau usia beliau kan usia udah punya cucu ya. Cucu apa punya itu lagi? Punya cucu. Itu masih thalabul ilmi. Dan beliau waktu itu sudah jadi alim besar pada masanya. Jadi imam besar pada masanya tidak merasa gengsi untuk kembali belajar, kembali thalabul ilmi, mendatangi halaqah-halaqahnya para ulama untuk thalabul ilmi syar'i. Di usia 47 tahun sudah mulai tua dan sudah sebagai sosok alim pada masanya. Wallahul musta'an. Ini bentuk himmatun aliyah yang ada pada mereka semua. Barakallahu fikum. Putra beliau Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, namanya Abdul Rahman, juga mengisahkan bagaimana beliau dalam thalabul ilmi. Beliau mengisahkan ketika itu beliau rihlah ilmiah ke Mesir selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Di Mesir itu selama 7 bulan kegiatan beliau kalau pagi sampai menjelang malam sampai sore itu keliling ke halaqah-halaqahnya para ulama. Syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Ya. Malam harinya nulis. Menulis, merapikan kembali ilmu yang didapatkan dari pagi. Jangan dikira terang lampunya. Lampunya lampu kayak zaman dahulu kala. Lampu. Apa nama pak? Apa namanya dia? Yang kecil namanya apa? Hah? Sentir. Sentir namanya pak. Hah? Kalau di orang Jawa itu kan apa lampu koplek apa gitu ya. Gitulah kecil gitu. Di situ nulis. Sampai tengah malam. Paginya begitu lagi. Malam begitu terus begitu. Suatu kali, suatu hari, ketika beliau dan beberapa orang yang lain sedang menuju ke halaqah seorang syekh, diumumkan, inna syekh alil. Syekhnya lagi sakit, taklimnya libur. Pulang ke tempat penginapan. Pas pulang melewati pasar. Ada yang jual ikan, segar ikannya. Mesir dekat dengan pantai dan berdekat dengan sungai. Akhirnya dia, wah itu sih tepat ini. Beli ikan, dibakar, sesekali kan, makan enak. Dibeli. Beli, dibawa pulang ke tempat peristirahatan. Belum sempat diapa-apain. Datang waktu halaqah berikutnya dengan syekh yang lain. Taruh, berangkat lagi ke halaqah yang berikutnya. Terus begitu. Malam, nulis, pagi, halaqah, lupa dengan ikan tadi. Fama na'kuluhu illa nayyi'a. Akhirnya kita tidak memakan ikan tadi kecuali ikannya sudah mau busuk. Kala itu belum mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. di ucapan masyhur sebelumnya di kalangan salaf, dan beliau ulang lagi ucapan salaf itu tadi, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Tidak mungkin orang menimba ilmu dengan badan yang nyaman. Artinya harus berkorban, harus berjuang. Kadang makannya enggak teratur, kadang makannya apa adanya, kadang enggak bisa makan enak, kadang ada kesempatan enggak sempat dimasak jadinya bau. La istata'ul ilmu bi rahatil jasad. Hakata ulama. Dan ini barakallahu fikum mereka ambil dari kalangan salaf, dari kalangan para sahabat, bahkan dari kalangan para anbiya wal mursalin. Itu kenapa mereka betul-betul semangat dalam talabul ilmi, himmah yang aliyah. Himmah aliyah itu merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Di antara para nabi dan para rasul yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, semangat beliau dalam talabul ilmi, semangat beliau dalam mencari ilmu ialah Nabiullah Musa alaihissalam. Tahu kisahnya ya, bersama dengan siapa? Dengan Khadir. Suatu kali ketika beliau disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika sedang majlis dengan Bani Israel, umatnya beliau, ada yang bertanya, ya Nabi Allah, apakah ada orang lain yang lebih alim daripada engkau? Dikatakan tidak ada. Saya yang lebih alim. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada salah seorang hambaku yang lebih alim daripada kamu. Maka beliau minta, memohon kepada Allah supaya dikasih kesempatan bertemu dengan orang tadi untuk mengambil ilmunya. Dikasih iya. Dikasih tempatnya di sini, ciri-cirinya begini, begini, begini, begini. Maka Allah kisahkan kisah beliau dalam surat Al-Kahfi. Beliau bersama dengan fatahu Yusha' bin Nun, membawa bekal sedikit, berjalan. Jalan. Sampai ketemu yang namanya Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Di sanalah dia akan ketemu dengan orang yang dimaksud. Ciri-ciri adalah ikan. Ikan yang dilepas di lautan, di pantai, di air, ditelusuri. Begitu kehilangan jejaknya, disitulah akan ketemu dengan orang tadi. Nabi Allah Musa mengatakan kepada fatanya, aku akan terus berjalan hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku akan terus berjalan mencari orang itu sampai aku mendapati, aku sampai pada majma'al bahrain, pertemuan dua pantai, dua laut, atau aku akan terus berjalan hukuba. Hukuba dimanakan dengan sinin tawilah, bertahun-tahun lamanya. Ada yang mengatakan tamaduna sana, 80 tahun namanya. Aku akan terus berjalan, walaupun bertahun-tahun, walaupun 80 tahun namanya, akan terus saya jalan, cari orang tadi. Ketemu Majma'al Bahrain, atau akan terus jalan kaki sampai ketemu dengan orang tadi. Akhirnya berjumpa dengan Khadir. Itu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan diabadikan sebagai sosok Nabi dan Rasul yang memiliki himmah aliyah dalam rihla ilmiah untuk menimba ilmu agama Allah. Dalam kondisi beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bahkan termasuk Rasul Ulul Azmi. Nabi Musa ya Pak. Bahkan dikatakan sebagai Kalimur Rahman. Orang yang dia tuju, Khadir alaihissalam, secara keutamaan jauh di bawahnya beliau. Semua ulama sepakat Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Walaupun demikian, ketika beliau mengerti ada seseorang yang memiliki ilmu yang enggak punya, yang enggak beliau ilmui, punya semangat yang tinggi, himmah yang sangat tinggi untuk mengambil ilmu daripada. Walaupun posisi beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, walaupun beliau lebih afdal dibandingkan dengan orang yang dia jadi. Itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga himmatun aliyah sunnatul anbiya'i wal mursalin. semangat yang tinggi dalam thalabul ilmi itu merupakan sunnahnya para nabi. Dan diikuti oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengan baju, mendatangi para sahabat Rasul yang masih hidup kala itu, mengambil semua ilmu mereka, riwayatnya Rasul dari mereka, sampai beliau menjadi seorang alim besar pada masanya. Abdullah bin Abbas, beliau adalah anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas termasuk ahlul bait, termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya sangat agung, sangat mulia, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika belajar, beliau semangatnya sangat tinggi. Mengajak salah seorang temannya untuk bersama-sama datang kepada para sahabat yang masih hidup kala itu. Temannya menolak, enggak mau. Ya Ibnu Abbas, siapa yang bakal perlu dengan kamu? Siapa yang butuh dengan ilmu kamu? Itu masih banyak para sahabat masih hidup. Enggak ada yang perlu sama kamu. Menolak dia. Beliau menyisihkan dengan baju, bersemangat datang ke sahabat ini, ambil ilmunya. Sahabat terus begitu. Sampai terdengar kabar kepada beliau, ada salah seorang sahabat Ansar memiliki sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang belum sempat beliau dengarkan. Langsung segera menuju ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata sahabat tersebut sedang qailulah, istirahat siang. Beliau enggak pulang. Juga tidak mengganggu tuan rumah. Beliau menunggu depan pintu. Menunggu depan pintu. Sampai beliau tertidur di depan pintu sahabat tadi. Ingat, beliau ahlul bait. Orang yang sangat mulia. Nasabnya mulia. Keluarganya Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas. Sampai seperti ini. Ketika tuan rumah terbangun. Dia buka pintu kaget. Duh, kok ada Ibnu Abbas di situ? Dibangunkan. Ada apa kau kemari Ibnu Abbas? Terbangun belum mengatakan saya kemari dikarenakan saya mendengar engkau memiliki sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang saya belum mendengarkannya. Sampaikan kepada aku. Saya Ibnu Abbas, kenapa kamu kemari? Cukup kamu utus orang lain, panggil saya. Saya akan ke rumah kamu sendiri. Lah, belum mengatakan tidak boleh. Belum mengatakan ada ilmu yuta wala ya'ti. Yang namanya ilmu didatangi, bukan mendatangi. Ibnu Abbas. Akhirnya beliau sebagai seorang alim besar pada masanya, sebagai sosok ulama sahabat pada masanya, setelah sahabat yang sudah senior, yang telah tua pada wafat, beliau pengganti para sahabat tadi di masanya beliau, alim besar pada masa. Sahabat yang lainnya lagi itu berjalan dari kota Madinah sampai menuju ke Damaskus, Syria. Menempuh jalan 1 bulan penuh. Hanya ingin mendapatkan 1 hadisnya Rasul SAW. Bayangkan. Itu sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Madinah. Menggunakan kendaraan yang ada ketika itu. 1 bulan penuh. Sampai ke kota Syam, Damaskus, Syria. Sampai di sana menemui salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Ternyata hanya untuk mendengarkan 1 hadis saja. 1 bulan penuh. PP 2 bulan penuh. Tidak ada tujuan dan niatan yang lain. Kecuali hanya untuk mendengarkan 1 hadisnya Rasul SAW. Luar biasa. Itu para sahabat. Maka tidak heran para ulama-ulama. Kenapa lagi? Kok ada suara kereta? Mau jalan atau mau berhenti keretanya? Baik. Maka tidak heran para ulama setelah mereka memiliki himmah aliyah, semangat yang membaca yang sangat tinggi dalam thalabul ilmi. Dikasih teladan oleh para anbiya wal mursalin. dikasih teladan oleh para sahabatul kiram ajma'in. Maka yang tadi saya sampaikan dari Imam Syafi'i rahimahullah, Ibnu Mandah rahimahullah, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, Ibnu Abi Hatim rahimahullah, sejumlah ulama yang lainnya, itu dikarenakan mereka meneladani para sahabat dan meneladani para anbiya wal mursalin. Maka kita pun juga harus meneladani para salaf. Ya. Apa teladan sekarang ini? Al-himmatul aliyah. Berarti semangat yang tinggi untuk thalabul ilmi syar'i. Dan ingat, itu keutamaan kita di situ. Lumbung pahala di situ. Jangan dikira sia-sia. Waktu yang kita keluarkan itu berpahala. Langkah yang kita tapakan setiap kali langkah berpahala. Harta yang kita keluarkan itu berpahala. Itu semua adalah pahala yang paling besar. Semenjak kamu keluar dari rumah kamu menuju ke tempat ilmu sampai kamu pulang lagi, Anda dihitung fisabilillah hatta yarji. Dihitung termasuk fisabilillah, jihad fisabilillah sampai Anda pulang. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang sia-sia. Maka itu merupakan perjuangan yang paling mulia dalam hidup Anda. Jamkan itu. Nah, ada misalkan daurah masyaikh Jakarta. Kemarin. Nah, Masya Allah. Semangat. Wah ini pas. Gak punya liburan. Cuti. Ini harus berjuang berkorban ya. Untuk urusan keluarga aja bisa cuti kok. Ya enggak? Cuti. Udah. Ya harus cuti, dikarenakan sampai di sini Senin pagi, bahkan mungkin Senin siang cuti sehari, Seninnya nggak masuk, kan gitu ya. Berangkatnya Jumat, Sabtu, Ahad di sana, sampai sini kan Senin nih, kecapean kan, cuti sehari, cuti, ambil cuti untuk apa? Thalabul ilmi. Panitia menyiapkan bis, bayar, jangan harap-harap. Jadi muslim ini, ya Allah ya muslimun, muslimnya mana ini? Nggak bayar, ya harus bayar bisnya, harus ninggali orang rumah, ninggali anak-anak. Butuh apa ini? Butuh biaya. Keluarkan biaya untuk thalabul ilmi. Jauh Ustaz, Jakarta, tempuh. Ulama zaman dahulu kala itu 45 tahun jalannya itu. Nah, itu cuma 3 hari. Mereka zaman dahulu kan jalan kaki atau naik bis AC 22 lagi sih. Ya. Bekas mata-mata AC ini luar biasa bisnya ini. Bis yang paling bagus ini. Big top. Kan itu ya yang biasa yang 22 itu. Nyaman. Itu kerahkan semua tadi itu dan antum harus bayangkan ini belum seberapanya dibandingkan dengan kaum salaf terdahulu. Atau naik bis, bayangkan lebih enak saya ya naik bis yang masya Allah seperti ini. Nah dulu salaf itu naik onta, tekel tak gitu. Jangan kira naik onta semakin anu capek semua naik onta, enggak ada istirahatnya. Tapi sehat, bagus untuk yang ginjal itu bagus semua ya kan, pecah semua waktu ginjalnya itu. Nah, naik kuda, naik itu enggak senyaman atau naik bis. Bis tinggal terus gitu. Terus. Tidur. Ada saya istirahat, ya enggak? Anda bayangkan. Dahulu kaum salaf jalan kaki. Ya, akhirnya seriong sini sampai Jakarta paling berapa jam jalan kaki? Kok berapa jam? Paling berapa lama? Nah, mereka dahulu dari Mesir, dari Mekah ke Madinah, dari Syam ke Mesir. Itu kan antar negara sekarang ini. Jalan kaki. Bayangkan seperti itu. Luar biasa kaum salaf kala itu. Mereka jalan kaki. Saya naik mobil naik bis. Penuh semangat. Dan sadari. Yang kamu keluarkan. Yang sudah kamu perjuangkan. Yang sudah kamu korbankan. Untuk rehlah ilmiah menjadi ilmu seperti itu. Itu luar biasa. Nilainya luar biasa. Ibadah kepada Allah. Infak yang paling afdal. Kalau kamu ikhlaskan Allah. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang sia-sia. Itu namanya himmah aliyah fi talabil ilm. Kisah para ulama kita terkait dalam bab ini luar biasa. Sangat luar biasa. Di antara yang mengagumkan itu kisahnya para ulama ahli hadis. Kalau ini kan mencari hadis, ini tidak mengejar sanad untuk memastikan hadisnya itu sahih. Itu luar biasa lagi sudah. Nah, dikisahkan seingat saya dalam biografi Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, salah satu ulama pada masanya, sampai kepada beliau sebuah hadis. Hadis dari gurunya beliau ditanya, "Anman, dari siapa kamu dapat hadis ini?" "An fulan." "Dari si fulan." "Jauh. Dan dia masih hidup." Dikejar sama Syu'bah. Dikejar sampai ke daerahnya sana. Masih hidup. Dilihat, ini orang siapa? "Anman, kamu dari siapa hadis ini?" "Oh, an fulan." Ada lagi perantaranya. "Oh, masih hidup dia. Di daerah yang lainnya lagi." Dikejar sama beliau. Kejar. Ketemu orangnya ini. "Wazid, ini orangnya dia kasar percaya." "Anman, kamu dari siapa hadis ini?" "An fulan." "Dari fulan." "Loh, ya itulah Pak Fulan." Artinya, fulan yang ketiga ini satu desa sama dia. "Loh, Pak Fulan." "Ya sudah, aku kejar sama dia." "Pak Fulan." "Anman, dari siapa kamu ini?" "An fulan." Ternyata yang terakhir ini dhaif. Yang ini siqah, dikejar, siqah, dikejar, balik ke daerah sendiri, balik ke rumahnya lagi dengan tetangganya itu. "Dari siapa, Pak?" "Dari fulan." "Lu dhaif." Falas, dhaif. Ya ada faedahnya. Dhaif dikumpulkan, sahih dikumpulkan, dhaif. Itu disebutkan dalam biografinya menghabiskan waktu 15 hari. Nah, sekarang naik mobil jebol. Ini dulu naik apa? Paling pun juga naik kuda. Keliling-keliling kesekian banyak orang untuk memastikan keabsahan hadis. Tanya tadi ya, dhaif. Hah? Dia mengatakan kalau seandainya sahih itu lebih saya sukai daripada demikian, demikian, dan demikian. Kita sekarang masya Allah luar biasa, mau hadis yang sahih tinggal baca. Iya enggak? Para ulama kita sudah mengumpulkan kumpulan hadis-hadis sahih. Yang dhaif juga demikian. Hah? Tinggal baca toh. Dahulu para ulama kita satu hadis itu harus jalan dari Madinah ke Syam. Sekarang antum satu majlis dikasih puluhan hadis. Antum dan nikmat yang luar biasa. Maka yang terpenting adalah himmah aliyah. Dijaga semangatnya, dijaga kesungguh-sungguhannya, dijaga tekadnya yang kuat, dijaga azan yang kuat. Ingat, itu adalah amal yang terbaik yang ada pada kita. Dikarenakan al-ilm adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah ibadah kepada Allah. Fi sabilillah, selama engkau bergelut dengan yang namanya al-ilmu syar'i. Allahul musta'an. Terlalu banyak ya kawan, contoh-contoh para ulama dalam bab ini. Banyak banget. Bahkan dibikin kitab khusus oleh para ulama kita terkait dengan bab ini. Kitab khusus tentang rihlahnya para ulama. Dan kitab khusus terkait dengan masalah himmah aliyah dari kalangan salaf dalam bab ini. Maka teladani kaum salaf dalam talabul ilmi dalam bab ini. Semangat yang tinggi dalam talabul ilmi. Semoga safarnya antum dari rumahnya antum masing-masing. Ada yang di atas kota, ada yang di mana ke sini. Semoga termasuk rihlah ilmiah. Ikhlaskan niat. Semoga mendapatkan pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang antum keluarkan, waktu yang antum habiskan, safar yang antum tempuh, letih capek yang antum merasakan, itu semuanya berbuah pahala besar dari Allah Azza wa Jalla, dikarenakan niat kita adalah untuk talabul ilmi syar'i. 11:28. Kurang 2 menit dari saya mulainya, 9:58, kurang 2 menit. Jadi pas 1 jam setengah kita ikhlas terlebih dahulu. Lanjut pada dulu langsung 1:30. 2. Nah, Terserah. Sik, itu baru satu bimbingan loh ya. Saya katakan, saya sebutkan satu persatu dan kita jabarkan supaya kita merasakan bagaimana salaf dahulu dalam thalabul ilmi. Bis. Satu. Ya, Pak. Artinya masih banyak lagi poin yang bukunya masih tebel ini. Ya, Pak. Sesuai dengan rencana? Hah? Ya, atau jam 1 mulainya? Ya. Istirahat dulu. Jam 1 kita mulai lagi. Sampai selesai. Sampai selesai. Barakallahu'alaikum. Sebentar cukup. Istirahat sebentar. Persiapan zuhur. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.